Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawl Ashir Al-Munqati' yang ke-10, macam 10 dari macam-macam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Salah adalah Al-Munqati'. Al-Munqati' kata Asy-Syaikh Mukhlis rahimahullahu taala, ma saqata minhu rawin fa aktsar laisa 'ala at-tawari. Yang saqata minhu, gugur dari sanadnya, rawin fa'akhtar, satu rawi atau lebih, tetapi laisa 'ala at-tawali, tidak berturut-turut. Bedanya dengan mu'tal nanti. Untuk membedakannya dengan mu'allaq dan mursal, mungkin bisa antum tambah, ma saqata minhu, atau min asna'i sanadihi, ma saqata min asna'i sanadihi rawin baksar, yang gugur dia di tengah-tengah sanadnya seorang perawi atau lebih, laisa 'ala at-tawari. Ana tambah tengah agar mudah membedakannya dengan mu'allaq dan mursal. Ya. Yang gugur dari sanadnya, ya di tengah-tengah sanadnya seorang perawi atau lebih tapi tidak berturut-turut. Qala qalbu shalah wa fihi wa fil farq bain wa bain mursal madhahib, dalam munqati' dan dalam membedakan antara munqati' dan mursal ada beberapa madhab. Qultu fa minhum man qala huwa an yasquta min isnadi rajulun, di antara mereka menyatakan munqati' itu adalah yang gugur dari sanadnya satu orang. Atau yang kedua, ya, dua pendapat. An au yudkaru fihi au yudkaru fihi rajulun mubham. Atau disebut di situ seorang yang mubham. Tidak dua. Ada yang menyatakan iya, munqati adalah ada seorang di sanadnya yang gugur, atau ada di sanadnya seorang yang disebut dengan mubham. Tidak disebut namanya, cuman rajulun, imra'atun, dan semisalnya. Mamatsala Ibnu Shalah lil awwal wa mathal Ibnu Shalah lil awwal bima rawahu Abdul Razzaq an Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Busair an Hudzaifah marfu'an in wallaitumuha Abu Bakr faqawiyun amin. Kalian ya memberikannya kepada Abu Bakar tugas tersebut, amanah tersebut, maka beliau ada seorang yang qawiyun amin. Al hadis qala fa fihi inqita'un fi mawdi'ain, di sini ada inqita' pada dua tempat. Ahduhuma an Abdul Razzaq lam yasma'hu min Tsauri, yang pertama Abdul Razzaq tidak mendengar dari Tsauri. Wa inna ma rawahu an Nu'man bin Abi Syaib al-Jundi. Wa tsani, yang kedua, anna Tsauri lam yasma'hu min Abi Ishaq. Yang kedua, Tsauri tidak mendengar dari Abu Ishaq. Wa inna ma rawahu an Syarik anhu. Ada dua, saqat tetapi tidak berturut-turut. Abdul Razzaq tidak dari Tsauri, Tsauri dari tidak dari nama Abu Ishaq tapi melalui Syarik. Tapi kalau Syaikhul Islam rahimahullah menyebutkan dalam hasil hadis contoh ini tidak pas, karena sebelum ada inqita' sudah dhaif. Ya, dhaif selain inqita' tapi di sana pun ada kedhaifan. Qala rahimahullah wa masalah tsani, dan mencontohkan yang kedua, yaitu ada padanya rajulun mubham bima rawahu Abu al-A'la bin Abdullah bin Sukhair an rajulaini an Shaddad bin Aus. Hadis Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Iya. Anda pahami. Yang pertama contoh Ibnu Shalah apa? Rawahu Abdul Razzaq an Tsauri an Abi Ishaq. Zahirnya seperti itu. Zahirnya apa? dari Abdul Razak, dari Thauri, dari Abi Ishaq. Ternyata padahal syarat yang sebenarnya tidak demikian. Abdul Razak itu menerima dari Nu'man bin Abi Syaibah, baru dari Thauri. Zahirnya di sini Thauri menerima dari Abu Ishaq. Padahal tidak demikian. Antara Thauri dengan Abu Ishaq ada orang lain, yaitu Syarik. Thauri dan Syarik dari Abi Ishaq. Ini terjadi dua sakat. Menurut contoh yang disebutkan oleh beliau, ada dua sakat. Abdul Razak dan Thauri, ada orang lain yang gugur. Ini kita. Dari Thauri dengan Abu Ishaq juga ada orang lain. Jadi ini kita dari Syarik. Nah, dua sakat tapi tidak berturut-turut. Ini munqati'. Yang kedua, munqati' adalah yang di sanadnya ada orang disebut dengan mubham, tidak disebut nama. Contoh kedua itu. Abdul Ala bin Sakhir an rajulaini. An rajulaini, an Syaddad bin Aus. Iya, mereka menyatakan ini munqati'. Kenapa? Karena ada padanya yang mubham. Iya. Sebelumnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim taala, hadis munqati' idza ta'addadat itu bisa jadi naik ke hasan. Kata Syekh rahimahullah, lakin jadi hadis munqati' itu dhaif. Hadis munqati' itu hadis dhaif. Kenapa dhaif? Karena tidak terpenuhi satu syarat. Apa itu? Ittisal sanad. Ya, syarat hadis sahih, hadis hasan itu adalah ittisal sanad. An yattasila sanaduhu. Di sini ada inqita'. Tidak muttasil sehingga dhaif. Dhaif karena ada inqita'. Tidak bersambung sanadnya. Tapi dhaifnya itu bisa munjabir. Dhaif dengan sebab inqita' itu bisa munjabir, bisa tertambal jika banyak jalannya. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, lakin idza ta'addadat al-haditsul munqati'at. Kata Abu Rahimahullah Ta'ala, lakin idza ta'addadat al-haditsul munqati'at. Tapi kalau hadis munqati' tersebut banyak jalannya, banyak mutaba'at syawahidnya, rubbama yartaqi ilal husn. Rubbama yartaqi ilal hasan. Bisa jadi dia naik ke derajat hasan. Hasan li ghairi. Iya. Munqati' itu bisa munjabir dengan banyaknya riwayat jalan yang ada. Disebutkan beliau dalam kitab Al-Muqtarah di halaman ke-44. Yang kedua yang perlu kita ingat juga faedah di sini, ya, Abdul Razak, An-Nithawri, An-Nabi Ishaq, contoh beliau di sini, disebutkan oleh Suyuti rahimahullahu ta'ala, inqita' itu ada dua. Ada inqita' yang zahir, ada inqita' yang khafi. Iya, inqita' yang zahir. Jelas, seorang yang baru belajar, ya bisa tahu ini ada orang yang tidak disebut. Iya, satu tabaqah disebut, ini munqati'. Zahir. Jelas bagi seorang talibul ilmi pun bisa menghukumi ada inqita', karena zahir jelas. Nah, misalnya yang kita tahulah dari silsilah Dzahabiyah, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Kalau ada riwayat Malik dari Ibnu Umar langsung berarti jelas sudah. Kita pun tahu ini munqati'. Iya. Karena harusnya itu Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Tiba-tiba dalam satu hadis, dalam satu kitab riwayat Malik langsung berkata An-Nafi'. Malik berkata An Ibnu Umar. Ini kita katakan munqati'. Ada yang gugur antara Malik dengan siapa? Ibnu Umar. Karena Malik itu harusnya nerima dari Nafi' atau yang setabakat dengannya. Ini zahir. Tapi ada yang kita yang khafi. Yang khafi. Iya. Yang khafi. Yang tidak ketahui kecuali para nuqad, para ahlul ilmi. Nah. Dan seringnya ini kata khafi ini seringnya itu antara tabaqat tabi'i dengan sahabi. Iya. Tabi'i, betul tabi'i dari sahabi. Ternyata salah ditahu di kita baca jelasannya, ternyata memang betul tabi'i, tapi ternyata dia tidak mendengar dari sahabat tersebut. Kalau secara tabaqat betul beliau tabi'i, tapi ternyata tidak dengar dari sahabat yang beliau sampai hadisnya. Ternyata antara beliau dengan sahabat tersebut ada tabi'i yang lain. Iya. Atau juga antara tabi'ul atba' dengan tabi'i. Iya, muridnya, tabaqatnya tabi'ul atba' dengan dari tabi'i. Itu seringkali ada apa namanya itikata yang khafi. Itikata yang khafi. Secara kasamata tadi saya sebutkan, karena itu tabi'i melihatkan dari sahabi, kita anggap itu sudah mutasil. Ternyata tidak. Ternyata setelah diteliti ada ya yang sakot, ternyata tabi'i tersebut tidak pernah mendengar dari sahabat yang beliau sebut. Berkata Suyuti rahimahullah ta'ala, kata Suyuti rahimahullah, innal inqita' qad yakunu zahiran wa qad yakhfa. Kata Suyuti rahimahullah dalam tadi Murawi, kata Suyuti rahimahullah, innal inqita' qad yakunu zahiran wa qad yakhfa fala yudrikuhu illa ahlul ma'rifah. Kata Abdul Rahimahullah, inqita' itu qad yakunu zahiran. Tadi jelas, nampak, kita pun bisa tahu itu munqati'. Wa qad yakhfa, tetapi kadang samar. Iya. Fala yudrikuhu illa ahlul ma'rifah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang punya ma'rifah dalam ilmu hadis. Mereka, para pakar iya, hadis yang mengetahuinya. Bagaimana ketahui? Kata beliau, kata Syuuti Rahimahullah, wa qad yu'rafu bimaji'ihi min wajhin akhar bi ziyadati rajulin aw akthar. Di antara kita tahu itu pun qati', selain nas tansis dari a'immah, juga adalah kata beliau, wa qad yu'rafu bimaji'ihi min wajhin akhar, diketahui mutqati itu dengan datangnya hadis tersebut dari jalan lain. Wa qad yu'rafu bimaji'ihi min wajhin akhar, diketahui munqati dengan datangnya disebut dari jalan lain, ternyata biziyadati rajulin, ada tambahan seorang perawi au akhtar. Nah, kalau contoh kita di sini misalnya tadi itu, di sini dohirnya dari Abdul Razak Anil Thawri, ternyata di jalan lain ada perantara antara Abdul Razak dan Thawri, yaitu Nu'man bin Abi Syaibah. Begitu zahirnya Thawri dari Abu Ishaq. Ternyata dalam jalan ada antara Thawri dengan Abu Ishaq itu seorang lain, yaitu Syari. Itu maksudnya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa minhum man qala al-munqati'u mislu mursal. Tadi yang pertama tadi, munqati itu adalah yang gugur dari sanadnya satu orang, atau yang disebut di sanadnya seorang yang mubham. Yang ketiga, mereka ada menyatakan munqati itu seperti mursal. Wa huwa kullu ma la yattasilu isnaduhu, semua yang tidak bersambung sanadnya itu munqati sama dengan mursal. Wa yara annal mursala akthar ma yutlaqu ala ma rawahu tabi'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja mursal itu sering disebut khusus untuk yang diriwayatkan tabi'nya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qalbu salah wa hadza aqrab, ini lebih dekat. Munqati sama dengan mursal. Wa huwa alladhi sara ila tawaiful fuqaha wa ghairuhum. Ini yang iya berpendapat dengannya sekelompok fuqaha wa ghairuhum, wa huwa alladhi dzakara Khatib al-Baghdadi fi kifayatihi. Ya, jadi sara istilah sebagian menyatakan sama. Dan mutaqaddimin itu memang mereka memutlakkan mursal untuk munqati'. Contohnya ada kitab-kitab marasil. kitab-kitab marasil-marasil Abu Daud misalnya, ya, mengumpulkan di situ kitab-kitab hadis mursal, kitab-kitab marasil. Ternyata kalau dilihat marasil dalam kitab-kitab marasil itu bukan hanya mursal, bukan hanya mursal, bukan hanya tabi'i meriwayatkan Rasulullah SAW langsung, tetapi disebut juga di situ munqati'ah. Sehingga memang mutaqaddimun memaknakan mursal juga maksudnya adalah munqati'ah. Tapi tadi itu kalau secara istilah khusus buat kita yang baru belajar, iya, sehingga saya kata dikatakan untuk membedakannya, kalau munqati'ah itu yang gugur di tengah-tengah sadarnya seorang terlebih, agar terbedakan antara dia dengan mursal. Qala rahimahullahu ta'ala qala wa haqal khatiban ba'dan ba'dihim anna al-munqati'a ma ruwi an tabi'i wa man duna. Ini yang keempat. Sebagian ada menyatakan munqati' itu adalah yang diriwayatkan dari tabi'i atau yang di bawah tabi'i. Mauqufan 'alaihi min qawli wa fi'li. Jadi ucapan tabi'i atau perbuatan tabi'i atau tabi'ul atba' di bawah tabi'i. Qala wa hadha ba'idun gharib, Allahu a'lam. Tapi ini apa namanya? Istilah sebagian a'immah. Nah. Jadi empat ya. Pertama munqati' adalah an yasquta min isnadi rajulun. Dan lebih mundhabit lagi untuk memudah memahaminya ya, seorang bah anda sekota min isnad rajulun iya au akhtar bi asnad sanad, bi asnad sanad di tengah-tengah sanad ada gugur satu orang terlebih min ghairi tawali tidak berturut-turut. Yang kedua ada yang menyatakan apa munqati itu adalah yang disebutkan di sanadnya satu orang yang mubaham, jadi disebut namanya rajul, rajulain, iya, atau imra'ah. Yang ketiga, ada yang menyatakan munqati' itu sama dengan mursal. Dan amalan mutaqaddimun juga memang mereka kadang menyebut ya munqati' dengan mursal. Contohnya kita kitab marasil. Yang keempat, ada yang menyatakan munqati' itu adalah ucapan atau perbuatan tabi'i atau di bawah tabi'i. Nah, pada yang saya sebutkan tadi apa? Kata Syekh Muqbil rahimahullah, munqati' itu mungkin menjadi hasan dighairi dengan bayang jalan. Idza ta'addada al hadis munqati'at rubbama yataqil hasan. Juga itu amalan Syekh Muqbil Syekh Al-Albani rahimahullah amalan dalam kitab-kitabnya sahih dan lainnya juga demikian. Yang berikutnya iya, inqita' ada dua, ada inqita' yang zahir, yang kedua ada inqita' yang khafi yang hanya diketahui oleh para nuqad, para alul ma'rifah. Nah, yang ketiga saya sebutkan tadi, ini kita yang khafi seringnya itu antara tabi'i dengan sahabi. Itu seringnya antara tabi dengan sahabi atau tabi'ul atba' dengan tabi'i. Wallahu a'lam bissawab.